Maka ayat 23-nya menantang mereka yang meragukan Quran untuk membuat yang semisalnya. Itu cuma menggunakan dzalika dza lam kaf, singkatan dari tiga kalimat, maknanya begitu. Ikhwas kalian, bapak dan ibu, kita kembalikan pada ayat tadi. Tunaikan salat dengan benar dari mulai tergelincir matahari, liduluki syamsi dhuhur, asar, ila ghasaqil lail, ila harful ghayah, menunjuk pada tujuan akhir, maghrib isya. Ana sa'adzhab al-yawm min Lombok ila Jakarta. Hari ini saya mau pergi dari Lombok ke Jakarta. Jakarta tujuan. Dari Lombok ke Jakarta. Mulai di Lombok, berakhir di Jakarta. Awas, harus paham betul dengan kalimat-kalimat ini. Saya beri contoh misal. Anda buka ayat wudu, Quran. Quran surah 5 ayat 6, paling kiri sebelah atas. Ketika Allah meminta kita membasuh tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, pakai ila, ingat, wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Ini saya kasih rahasia subuh ini, mohon izin saya berdiri. Jadi indahnya bahasa Quran dan hadis itu, kalau meminta kita ibadah itu selalu menggunakan kalimat yang detil. Ini apa? Tangan. Tangan itu bahasa Arabnya yad, yadun, jamaknya aydi. Disebut tangan dari ujung sini, jari sampai sini. Tapi dalam bahasa Arab punya perincian. Ini disebut kaf namanya, kafun. Yang ini rusghun, pergelangan. Yang ini sa'i. Yang ini mirfaq, jamanya marafiq. Yang ini katif. Jadi kalau saya sebut iyad, itu dari ujung jari sampai sini. Tapi perhatikan dalam ibadah. Setiap meminta kita ibadah, itu detil disebutkan mana yang harus digunakan. Contoh, An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda takbir, kata Nabi, letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika menyebut tangan, kaf ini. Jadi yang ini telapak bertemu dengan telapak seperti ini, dengan punggung. Ya. Dan langsung fawada'a, fa itu huruf cepat, harfu 'atfin. Ya, yarbitu baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi begitu takbir langsung letakkan telapak kanan bertemu dengan ini, punggung. Atau ini, pergelangan bertemu dengan pergelangan. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar begini. Tidak usah diukur dulu. Allahu ya. Ukuran. Langsung. Sa'id ini. Tapi ketika wudu, lihat baik-baik, tangan sampai siku. Marafiq, jamak dari mirfaq. Jadi kalau kita runut kepada makna ayatnya, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi mengembalikan kepada makna asal. Ketika menggunakan ila, artinya yang dibasuh dari tangan sampai sini, bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran, kadang-kadang Anda wudu, ada sementara yang wudunya seperti ini, ya, dibuka kerannya, sikunya dibasuh ke bawah. Kalau kita lihat ayatnya, kata ayatnya ila, jadi siku itu terakhir, ambil airnya, tumpahkan ke sini sampai ke siku, ambil lagi balikan, ambil lagi seperti ini. Jadi bukan seperti ini, sikunya dibasuh sampai ke bawah. Karena ayatnya menunjukkan harful ghayah dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Nanti dari hikmatul wudu ada pembahasan khusus. Kenapa dibasuh dari sini, bukan dari sini. Nanti ada pembahasan tersendiri di situ. Kecuali kalau ditanyakan, saya bahas nanti. Kembalikan. Lihat sini. Salat ketika disebutkan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tunaikan salat dari tergelincir matahari. Dhuhur, asar, maghrib, ghasaqil lail sampai ke isya. Perhatikan baik-baik. Ketika menyebutkan fajar, subuh, ternyata tiba-tiba diberikan kalimat terakhir, wa Qur'an al-fajr. Dan Qur'an al-fajri, subuh. Kenapa subuh kalimatnya diakhirkan di sini? Dan yang paling menarik menggunakan huruf waw. Kalau yang empat, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang disebutkan isyarat sholatnya. Tapi ketika menyebutkan waktu subuh, ditambah oleh Allah menggunakan huruf waw, wa harfu atin wa ziyadah. Huruf atau perangkai plus memberikan tambahan. Kemudian disebutkan kalimat Qur'annya. Padahal bisa Allah mengatakan begini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Tapi ditambahkan kalimat Qur'an untuk menunjuk keistimewaan di waktu fajar. Lihat baik-baik. Kalau tanpa menggunakan kalimat Qur'an, itu berarti nilainya sama dengan yang lain. Hanya sholatnya saja. Tapi ketika ditambah dengan kalimat Qur'an, Qur'an al fajri. Di dalam Al-Quran ada dua jenis kata Quran. Ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan kata alif lam. Kalau yang menggunakan alif lam, contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil